pastilah segera berlalu. La la la, jangan menambah pedih. Dengan khayalanmu, ingatlah mentari selalu kan bersinar lagi. Percaya, harapan, dan cinta.